tinitip sanggarito. Nyobain huru-huru anak jolosinukun mereka asabino toito dapat tutunganda. Manuku marga maawito jaburua adodai nanda. Itu parsalendang narara jaburua haburua adodai nanda. Pegi sakari pangitong dauni sahada kadang anda bolo namar pari pandong dan bola salah itu damang lalu ada ya pegi sakari pangitong dauni sahada kadang anda bolo namar pari pandong dan bola salah itu mangalu ada beharap dia wito andikan balas doyolo laman dapat konhorito asapku maka kita masih tanda anda beharap dia wito andikan balas doyolo laman dapat konhorito asapku maka kita masih tanda anda. Sinukum mamarga, itu boruah adodai nanda.